hingga malam semakin larut. Aku masih tak tenang juga menekuk jalan yang kita tempuh. Sekejap menepis rasa gelisah, walau diri berdiam senyum, namun hati tak pernah tenang. Dan sering datang perasaan lain tentang kejujuranmu kepadaku. Tinggi apa kita mampu mendaki rasa cinta kasih dan kesungguhan. Namun bila hati jadi terpisah, beri kepastian agar ku lebur semua. Kesalahanku selalu ingin memiliki, namun kau pun tak pernah terbuka untuk menghalau segala prasangka. Tinggi apa kita mampu mendaki cinta kasih dan kesungguhan. Namun bila hati jadi terpisah, beri kepastian agar ku lebur semua. Semua.